kesesakanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu kau jadikan ku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalammu. Yesus, kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serah